Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, itulah ucapan yang patut kita panjatkan kehadirat Allah selalu atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang terbesar adalah kita berada di atas Islam, ditakdirkannya kita oleh Allah Jalla wa'ala sebagai muslimin, dan kewajiban bagi kita adalah mensyukuri terhadap sekian kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kenikmatan yang satu ini, kenikmatan kita berada di atas agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, Inna ad-dina indallahil islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguh, agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Islam. Dan siapa yang berharap agama selainnya, maka Allah jalla wa'ala tidak akan menerima amalan baiknya sedikitpun di dunia. Dan terlebih lagi di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan balaskan dengan azab yang keras, dengan azab benar, dengan azab api neraka yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka yang tidak berada di atas agamanya Al-Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka salah satu dari prinsip-prinsip Islam adalah kita meyakini keberadaan seluruh para nabi dan rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Sekian dari para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya nabi yang mulia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kedudukan yang tinggi di dalam Islam, yang wajib bagi setiap muslim untuk mengenalnya secara benar, yaitu keberadaan Nabi Allah Isa alaihi salam. Beliau adalah salah satu nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana keyakinan seorang muslim terhadap beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kita simak dan kita perhatikan apa yang Allah sebutkan pada salah satu ayatnya, surat Maryam ayat ke-30. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyyan. Ketahuilah bahwa Nabi Allah Isa alaihi salam adalah sebagai hamba dan rasulnya Allah. Sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh beliau, Nabi Allah Isa alaihi salam, yang Allah abadikan pada ayat tersebut. Maka bagi seorang muslim, hendaklah memiliki sikap yang benar terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, keyakinan yang benar terhadap beliau, beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah utus beliau kepada kaum Bani Israel. Allah telah ciptakan dia dengan kalimatnya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa saja yang Allah kehendaki. Sehingga kalimat kun Allah lontarkan kepada ibunya, yakni Maryam alaihissalam. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Maryam pun hamil tanpa sentuhan dan dijamah oleh laki-laki siapapun. Dan Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu dari ulul azmi dari kalangan para rasul. Berbagai keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kalimatnya, kun, maka jadilah sebuah janin pada perut Maryam alaihissalam. Seorang wanita mulia yang salihah, yang sama sekali tidak pernah terjamah siapapun dari laki-laki, dan bisa hamil dengan izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Isa alaihissalam pun dapat berbicara saat bayinya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat berupa menghidupkan orang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, menyembuhkan orang dari penyakit sopak dan bisu, dan demikian pula dapat memberitahukan apa yang dimakan oleh orang-orang dan apa yang disimpan di rumah mereka. Maka atas dasar keistimewaan yang ada tersebut, maka kita pun mengimaninya, mencintainya dan menghormatinya. Namun dengan segala keistimewaan yang ada pula, beliau tetaplah sebagai manusia yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, sehingga tidak boleh dipertuhankan. Beliau bukanlah Tuhan, beliau bukanlah anak Tuhan, dan beliau pula bukan salah satu dari tiga unsur Tuhan, yakni Trinitas. Hal itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada salah satu ayatnya di dalam Al-Quran, pada surat Al-Ma'idah ayat ke-73. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalata wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun layamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Ayat ini berupa vonis yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kafirnya orang-orang Nasara, di mana Allah tegaskan sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan. Padahal sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak kecuali ilah yang esa, kata Allah. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah dan Rasulnya telah jelaskan secara gamblang tentang kedudukan Isa alaihissalam yang sebenarnya. Beliau adalah manusia biasa, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih menjadi Rasul. Maka ketahuilah, Islam adalah agama yang adil, yang tidak mengkultuskan Isa alaihissalam seperti yang dilakukan oleh Nasara, dan juga Islam tidak melecehkannya seperti yang dilakukan oleh Al-Yahud. Isa adalah manusia biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih menjadi salah satu Rasul yang diutus kepada manusia. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, dan siapa pula yang bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan utusan Allah yang kalimatnya telah disampaikan kepada Maryam berupa firman-Nya kun, dan merupakan salah satu ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa pula yang meyakini bahwa adanya surga itu hak dan adanya neraka itu adalah hak, maka siapa yang meyakini itu semua tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surganya, berdasarkan sesuai dengan amalannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukti dari hadis tadi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba, di samping hamba dia adalah utusan Allah, dan diciptakannya melalui kalimatnya Allah kun. Hadis tadi sejajar dan sesuai dengan ayat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat ke-171. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, innama al-masihu Isa ibn Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Hanyalah Isa alaihi salam ibnu Maryam adalah rasulnya Allah dan kalimatnya Allah yang Allah pertemukan kepada Maryam alaihi salam, dan ruh itu salah satu dari ciptaan Allah yang Allah berikan pula kepadanya. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada para rasulnya. Wala taqulu thalathah, dan jangan kalian sekali-kali menyatakan adanya salah satu dari tiga Tuhan. Janganlah kalian mengakui adanya akidah Trinitas, pengakuan terhadap Isa alaihi salam sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai Ruhul Kudus, dan lain sebagainya. Allah Jalla wa'ala telah mewanti-wanti di dalam ayatnya, dan Allah Jalla wa'ala telah ancam bagi mereka yang memiliki akidah tersebut. Berdasarkan dari hadis, dan demikian pula ayat yang telah kita ketahui, berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adanya dua kelompok yang berbuat ghulu. Ghulu maknanya adalah sikap melampaui batas, sikap berlebihan di dalam memuji dan mencerca terhadap seseorang dari yang sepantasnya. Dua kelompok yang berbuat ghulu terhadap Isa alaihi salam, yang pertama adalah kaum Yahud, di mana Yahudi mendustakannya, mendustakan terhadap keberadaan Nabi Isa alaihi salam, dan mereka menyatakan bahwa Isa alaihi salam adalah anak zina, dan ibunya adalah pelacur, dan dia bukanlah seorang nabi, dan membunuhnya adalah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka sesuai dengan syariat mereka. Sisi lain, kelompok yang kedua adalah Nasara, yang mana mereka menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Subhanallah, amma yasifun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka sifatkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, lam yalid wa lam yulad, dialah Allah Rabb kita yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sementara akidah Nasara menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah, Tuhan Trinitas mereka. Mereka menjadikannya sesembahan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakini bahwa Isa adalah Yesus Kristus yang mereka ibadahi selain Allah, dan mereka telah berdusta dalam ucapannya. Maka kelompok yang pertama al-Yahud adalah menyimpang disebabkan karena sifat tafrid, dan demikian pula kelompok yang kedua Nasara bersikap ifrat. Dua kelompok tadi adalah menyimpang. Maka akidah kita kaum muslimin adalah kita bersaksi bahwa Isa alaihi salam adalah hamba dan utusan Allah. Ibunya adalah seorang siddiqah, seorang yang jujur, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan yang demikian. Dia adalah seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Dia adalah seorang gadis. Maka permisalan Isa alaihi salam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti permisalan Adam alaihi salam, yang mana Allah ciptakan Adam alaihi salam dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah nabi yang pertama dan sebagai bapak seluruh manusia Adam alaihi salam, sebagaimana Allah ciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya kun, maka hamillah ibunya dengan izin dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah, bahwa seorang muslim harus bersaksi bahwa Isa alaihi salam adalah hamba dan utusan Allah, dengan ilmu dan keyakinan bahwa dia adalah hamba milik Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan dari seorang wanita tanpa laki-laki, berdasarkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa alaihi salam di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam alaihi salam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepadanya, jadilah. Maka jadilah manusia dengan izin Allah jalla wa'ala. Maka dengan itu Isa alaihi salam adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama sekali bukanlah Rabb dan bukan pula sesembahan sebagaimana yang didakwakan oleh kaum Nasara. Tuduhan yang dusta kepada Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Keharusan bagi setiap muslim untuk dia bersikap secara benar berdasarkan dari ayat Al-Quran dan demikian pula hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu tentunya seorang muslim tadi akan berada di atas aqidah yang benar, di atas siratul mustaqim, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhaan kepadanya. Mudah-mudahan Allah jalla wa'ala memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin untuk berada di atas aqidah yang benar, apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu prinsip pula di dalam Islam adalah sikap al-wala wal-bara. Sikap al-wala adalah sikap loyalitas yang tentunya diperuntukkan dan diletakkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Sebaliknya sikap al-bara adalah sikap berlepas diri dari orang-orang kufar, orang-orang kafir dan sesembahan-sesembahan mereka. Maka terkait bagaimana sikap seorang muslim terhadap hari raya orang-orang kufar, telah disebutkan di antara sikap al-bara, berlepas diri kita sebagai muslimin dari orang-orang kufar, termasuk terkait dengan Id atau dengan hari raya mereka. Yang pertama, tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk menghadiri hari raya mereka. Hal ini difatwakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau bahwa berbaurnya kaum muslimin dengan non-muslim, yakni dengan kafir, dalam acara hari raya mereka, hukumnya adalah haram. Dikarenakan dalam perbuatan tersebut adalah mengandung unsur tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sementara Allah Jalla wa'ala telah firmankan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam urusan dosa dan permusuhan. Berdasarkan dari ayat itu, para ulama rahimahumullah menyatakan bahwa kaum muslimin tidak boleh ikut bersama orang-orang kufar dalam hari raya mereka. Karena itu menunjukkan persetujuan dan keridhaan terhadap agama mereka yang batin. Berdasarkan dari itu, maka tidak sedikit dari para ulama rahimahumullah ketika membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan tentang larangan untuk tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan terhadap mereka, maka mereka menyatakan lebih parah lagi apabila seorang muslim bersedia menghadiri acara tersebut di tempat ibadah-ibadah mereka. Maka mereka sebutkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengecam perbuatan tadi, bahwa Umar menyatakan, janganlah kalian menemui orang-orang musyrikin di tempat-tempat ibadah mereka, karena kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa mereka. Yang kedua, tidaklah diperkenankan untuk memberikan ucapan selamat terhadap hari raya mereka. Pada salah satu fatwa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, menyatakan bahwa memberikan ucapan selamat hari raya kepada orang-orang kufar adalah suatu bentuk atau sikap yang termasuk yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keharaman tadi disebabkan adanya unsur keridhaan dan persetujuan terhadap syiar kekufuran mereka. Walaupun pada dasarnya tidak ada keridhaan terhadap kekufuran itu sendiri, tetapi dengan memberikan ucapan selamat tadi, baik sebatas dengan lisannya, itu menunjukkan sikap persetujuan terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk tukar-menukar hadiah pada hari raya mereka. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, telah sampai kepada kami, kata beliau, tentang sebagian orang yang tidak mengerti dan lemah agamanya, bahwa mereka saling menukar hadiah pada hari raya kufar. Maka ini adalah haram dan tidak boleh dilakukan, sebab perbuatan tersebut mengandung unsur keridhaan kepada kekufuran dan agama mereka. Kita hanya bisa mengadukan perkara itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, tidak diperkenankan menjual sesuatu untuk keperluan hari raya mereka. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa seorang muslim yang menjual barang dagangannya untuk membantu kebutuhan hari raya orang-orang kufar, baik itu berupa makanan, pakaian atau selainnya, maka itu merupakan bentuk pertolongan untuk mensukseskan acara mereka. Perbuatan tadi dilarang atas dasar suatu kaidah yang menyatakan tidak boleh menjual air anggur atau air buah kepada orang-orang kafir untuk dijadikan minuman keras. Demikian halnya tidak boleh menjual senjata kepada mereka untuk memerangi kaum muslimin. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menyerupai orang-orang kafir pada hari raya mereka. Dalam fatwanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, dan demikian pula diharamkan bagi kaum muslimin untuk meniru orang-orang kafir pada hari raya tersebut dengan mengadakan perayaan-perayaan khusus, tukar-menukar hadiah, pembagian permen secara gratis, membuat makanan khusus, libur kerja dan sebagainya, karena hal ini berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Itulah nasihat dan wasiat yang bisa disampaikan kepada saudaraku segenap kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, bahwa masalahnya bukan masalah yang ringan, adalah masalah-masalah yang biasa, melainkan amat besar urusannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dan segenap kaum muslimin untuk kembali kepada agama yang benar, meluruskan, membenahi akidah kita, tauhid kita, termasuk kita berprinsip dengan keimanan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berprinsip dengan sikap al-wala wal bara dan prinsip-prinsip keimanan yang lainnya, yang tentunya kita berharap kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan husnul khatimah, yang akidah kita tidak ternodai dengan sedikit noda-noda yang mempengaruhi dari akidah yang murni. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah. استووا صوموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mari sama-sama diluruskan shofnya, baik shof yang di atas maupun yang di bawah, dari depan sampai yang di belakang, dan dipenuhi celah-celah yang kosong. Sawwa shofakum fa inna taswiyata shofuf min tamamis shalah. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها

Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.